كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini, setelah kita selesai dari membaca hadis yang ke-20 dari Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrata Ayunil Akhyar. Hadis yang ke-20 pada kesempatan yang telah lalu ternyata sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, tentang hadis la yaqbalullahu salata hadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis ini tidak hanya difahami tekstual saja sebagaimana mantuknya saja, akan tetapi hadis ini menjadi patokan bagi kita semuanya bahwa segala sesuatu itu dilihat sempurna atau tidaknya ketika terkumpul seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Dan sesuatu itu tidak akan bisa terrealisasi, tidak akan bisa terlaksana kalau ya, ada penghalang-penghalangnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengetahui bahwa al-ahkam la tatimmu illa bijtima'i syurutiha wa lawazimiha. Hukum terhadap sesuatu itu tidak akan sempurna kecuali dengan terkumpulnya syarat dan terkumpulnya ketentuan-ketentuannya. Wantifa'i mawani'iha, dan ya, hilang seluruh penghalang-penghalangnya. Maka hukum wajib, sunnah, ya, ataupun yang lainnya, makruh, ya, haram, itu hukum-hukum itu harus terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Juga harus hilang penghalang-penghalangnya. Nah, harus hilang penghalang-penghalangnya, maka hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, hukumnya makruh itu bisa diterapkan. Dan ini mafhum dari hadis yang perlu kita ingat, karena kalau membaca hadis yang sudah kita baca pada hadis ke-20 itu yang terlintas hanya mantuknya saja, hanya apa yang terlafaz dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tersebut saja, tapi sebenarnya ada mafhum yang harus kita ingat bahwa segala sesuatu itu, nah, ketika ada hukum wajib, sunnah, dan yang lainnya, maka harus terpenuhi syarat dan ketentuannya dan hilang seluruh penghalangnya. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, maka tidak ada prasangka jelek kepada orang, ya, tidak ada buruk sangka kepada orang. Nah, si fulan bertamu ke rumah saya, nah, dia nggak sholat jamaah, ya, bisa saja dia terhitung musafir, ya. Nah, wajibnya jamaah itu untuk siapa, ya? Nah, wajibnya datang ke masjid itu untuk siapa? Taib. Maka ini perlu, ya, kita terapkan dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Faidah mafhum dari hadis yang ke-20. Taib. Kita masuk dari hadis berikutnya, al-hadithul hadi wal ishrun, hadis yang ke-21 Qala rahimahullah, beliau menukil hadis dari riwayat al-Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrati. Hadis yang ke-21 dari sahabiah ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrati, 10 perkara yang termasuk fitrah. Qassus syarib wa ifa'ul lihyah wassiwak wastinsyakul ma wa qassul adfar wa ghaslul barajim wa nadful ibti wa halqul anah wa intiqasul ma ya'ni al-istinja. Qala rawi nasitul ashirah illa an takuna al-madmadah. Rawahu Muslim. Dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, 10 yang termasuk fitrah. Qasus syarib, yang pertama adalah mencukur kumis, wa ifa'ul lihyah. Kemudian yang kedua, membiarkan janggut, wassiwaku. Yang ketiga adalah siwak, bersiwak, wastinsyakul ma. Dan yang berikutnya adalah menghirup air ke hidung, waqasul adfar. Kemudian yang berikutnya adalah memotong kuku, waqasul barajim. Yang berikutnya adalah mencuci persendian, mencuci lipatan-lipatan di tubuh, wanatful ibti. Kemudian mencabut bulu ketiak, rambut ketiak, wahal kula'anah, mencukur rambut kemaluan, wantiqa sulma. Dan berikutnya adalah intiqa sulma, yakni al-istinja. Maksudnya adalah cebok, istinja. Ini yang ke-9. Qala rawi, rawi mengatakan, wa nasitul ashirah, aku lupa yang ke-10-nya. Illa antakunal madmadah, kecuali aku rasa itu adalah berkumur-kumur yang ke-10-nya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sering kita dengar dan sering diulang. Kadang dalam riwayat lain, khamsun minal fitrah, 5 yang termasuk fitrah. Nah, disebutkan setengah dari yang sudah kita bacakan. Nah, dan pada riwayat ini disebutkan ashrun minal fitrah, 10 dari fitrah. Nah, kita lihat penjelasan dari Al-Imam As-Sadi rahimahullahu taala. Kita lihat al-fitratu, yang disebut dengan fitrah, hiya al-khilqatul lati khalaqallahu ibadahu 'alaiha, yaitu bentuk tubuh yang Allah Ta'ala ciptakan hambanya pada bentuk asalnya. Wa yaj'aluhum mafturin 'alaiha, dan Allah menjadikan awal diciptakan hamba itu dengan bentuk seperti asalnya. Ala mahabbatil khair wa itharihi, termasuk ya, senang dengan kebaikan ya, dan merasa senang dengan kebersihan. Wa karahatu syarr wa daf'i. Dan tidak suka dengan kejelekan, juga menghindarinya. Wa fitruhum hunafa al-musta'iddin liqabulil khair wa ikhlasi lillah. Dan Allah menciptakan hunafa al-musta'iddin, orang-orang yang lurus, orang-orang yang hidup dengan petunjuk dari Allah, liqabulil khair, mereka sudah siap-siap untuk menerima kebaikan, wal ikhlas lillah, dan untuk memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqarrub ilaih, dan untuk bertaqarrub kepadanya. Wa ja'ala ta'ala syara'i'al fitrah naw'ain. Nah, dengan bentuk yang tadi sudah disebutkan, itu adalah termasuk fitrah. Ya, jadi termasuk fitrah adalah fitrah jasad dan juga ya fitrah hati. Nah, fitrah hati. Hati ini tadi disebutkan senang dengan kebaikan, senang dengan kebersihan, tidak suka dengan kejelekan, akan menghindar dari kejelekan. Ya. Juga Allah menciptakan orang-orang itu lurus. Ya, hunafa. Lurus. Nah. Mereka siap untuk menerima kebaikan, siap untuk mengikhlaskan Allah, memurnikan Allah, mengesakan Allah. Sudah siap sebenarnya. Dan mereka sudah siap taqarrub kepada Allah. Ya. Maka dari penjelasan fitrah tadi, ja'ala ta'ala syara'il fitrah naw'ain. Allah menjadikan ya, syariat fitrah ini dalam dua bentuk. Ahaduhuma yadharul qalba warruha, adalah perbuatan atau syariat-syariat yang akan menyucikan hati dan mensucikan ruh. Wahwal imanu billahi wa tawabi'uh, yaitu iman kepada Allah dan perkara-perkara yang menyertai keimanan tersebut. Min khaufihi, ya, dalam bentuk khauf, takut kepada Allah. Ya, waraja'i, dalam bentuk raja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatihi wal inabati ilaih, ya, cinta kepadanya, kembali kepadanya. Nah, ini adalah merupakan fitrah. Ya, ini merupakan fitrah. Fitrah, nah, dalam bentuk ya, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu yang bisa mensucikan hati, yang bisa membersihkan ruh. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman ya, bahwa ya, ada syariat Allah yang bentuknya ya, mensucikan hati. Allah ta'ala menyebutkan di sini, disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan 31. Allah ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ya, Allah memerintahkan, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Ya. Hadapkanlah wajahmu untuk agama ya, yang lurus ini, dengan lurus. Fitratallah, itu adalah fitrah Allah. Allati fatarun nasa 'alaiha, yang telah Allah ta'ala ciptakan manusia dengan bentuk seperti itu, dengan karakter seperti itu, lurus, siap untuk beribadah, siap untuk mengesakan Allah. La tabdila li khalqillah, Maka firman Allah berikutnya, la tabdila li khalqillah. Jangan sekali-kali atau Allah Ta'ala tidak akan mengubah ya ciptaannya. Nah, dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Munibina ilaihi wattaquhu aqimus sholata wala takunu minal musyrikin. Munibina ilaihi, ya, mereka kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertobat. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang menyekutukannya. Nah, qala rahimahullah, fahadihi tuzaki an-nafsa, maka yang seperti ini ya adalah perkara-perkara yang akan membersihkan jiwa. Ya. Wa tatharul qalba wa tanmihi, dan akan membersihkan hati, juga akan menumbuhkan hati. Hati tidak akan mati, hati ini akan tumbuh terus. Ya. Dengan perbuatan tadi, ya, seseorang menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lurus, ya, sesuai dengan fitrah Allah Ta'ala. Nah, maka kata beliau berikutnya, wa tadhhabu anhul afat ar-radhilah. Ya. Dengan bentuk ya fitrah atau syariat yang bisa mensucikan hati dan ruh itu, taib, tadhhabu anhul afat ar-radhilah. Nah, akan menghilangkan ya perkara-perkara jelek yang sangat kotor. Nah. Wa tuhallihi bil akhlaqil jamilah, dan tentunya akan sebaliknya, menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa hiya kulluha tarji'u ila usulil iman wa amalil qulub. Semuanya yang sudah tadi disebutkan itu kembali kepada pokok keimanan dan perbuatan-perbuatan hati. Nah, jadi ini bentuk yang pertama, fitrah yang pertama. Nah, fitrah yang pertama adalah amalan-amalan yang bisa mensucikan hati dan bisa membersihkan ruh. Nah, di dalamnya ada mengesakan Allah. Nah, di dalamnya ada berharap kepada Allah. Karena Allah menciptakan hamba ini dengan fitrahnya. Fitrahnya mereka sudah siap untuk lurus. Mereka sudah siap untuk mengesakan Allah. Nah, sebagaimana dalam ayat yang tadi sudah kita bacakan, surat Ar-Rum ayat 30 dan 31. Taib. Kemudian bentuk yang kedua dari fitrah, na'utsani, bentuk yang keduanya, ma ya'udu ila tathhiril zahir wa nadhafatih, adalah amalan-amalan yang bermanfaat bisa mensucikan zahirnya hamba tersebut, wa nadhafatih, ya, dan bisa membersihkan ya dari zahir hamba tersebut. Wa daf'il awsakhi wal aqdari an, dan menghilangkan perkara-perkara kotor dan perkara-perkara yang busuk yang bisa mengenai badannya. Wa hiya hadhihi al asharah, maka inilah yang 10 disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca. Ya. Nah. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini adalah satu bentuk fitrahnya. yang telah Allah Ta'ala syariatkan untuk hamba-hambanya. Ya. Ada fitrah yang pertamanya, ada, yaitu ya, mensucikan hati dan mensucikan ruh. Nah, maka yang 10 ini wahia min mahasinid dinil Islam. Inilah bentuk keindahan agama Islam ini. Idh hiya kulluha tandhifu lil a'dha. Ternyata agama Islam itu seluruhnya adalah ya, bersih dalam anggota badannya. Ya. Wa takmilu laha, dan menyempurnakan anggota badannya. Litatimma sihhatuha wa takunu musta'iddatun likulli ma yuradu minha. Itu tentunya agar supaya kesehatannya sempurna, dan hamba tersebut dalam kondisi siap sedia untuk menggunakan anggota badan seluruhnya. Nah, jadi yang 10 tadi disebutkan, nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan agar supaya hamba ini tetap sehat dan hamba ini tetap sedia, ya, ketika akan menggunakan anggota badan tersebut. Maka Allah syariatkan untuk membersihkannya. Taib. Qala rahimahullah, beliau menjelaskan berikutnya, fa ammal madmadatu wal istinsyaq. Maka yang pertama kita bahas, ya, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, fa innahuma masyru'ani fi taharatil hadatsil asghar wal akbar bil ittifaq. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, keduanya disyariatkan dalam bersuci terhadap hadas asghar atau akbarnya, dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Ya, ketika mandi, mandi junub misalkan, ada berkumur-kumur, ada, ya, mandi junub yang sempurnanya. Ketika wudu jelas. Nah, wahuma fardhani fihima min tathhiril fam wal anf wa tandhifihima. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, ya, ketika bersuci, ini keduanya sesuatu yang wajib, ya, atau dua hal yang wajib, ya, dalam membersihkan mulut dan hidung, ya, dan mensucikan keduanya. Li'annal fam wal anf, li'annal famma wal anfa yatawaradu alaihima kathirun minal awsakhi wal abkhirah wa nahwiha. Karena yang namanya mulut dan juga hidung, banyak sekali kotoran-kotoran, juga uap-uap udara atau yang semisalnya, yang akan bersarang di dalamnya. Ya. Wa huwa muttarun ila dzalika wa izalatihi. Maka sangat butuh sekali untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Wa kadzalika siwak yutahhirul fam. Begitupun termasuk dalam siwak. Ini akan membersihkan mulut. Sebagaimana dalam hadis, fahuwa matharatun lil fam wa mardhatun lirabb. Siwak adalah, ya, mendatangkan keridhaan atau menyucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Walihada yushra'u kullu waktin atau kulla waktin wa yata'akkadu 'indal wudu'i was-shalati wal intibahi minan naum wa taghayyuril fam wa safratil asnani wa nahwiha. Oleh karena itu, ya, hal ini siwak maksudnya, ya, disyariatkan di setiap waktu, terlebih menjadi sunnah muakkadah ketika hendak wudu atau sholat, ya, atau bangun dari tidur, nah, atau ketika mulut baunya sudah berubah atau gigi sudah mulai menguning atau yang semisalnya, ya, maka ini menjadi sunnah muakkadah dalam bersiwak. Nah, intinya membersihkan mulut dan hidung. Baik. Ini madmadah wal istinsyak. Nah, jadi termasuk fitrah, ya. Al-madmadah, al-istinsyak, kemudian siwak, ini satu hal yang serupa. Ya. Membersihkan mulut dan hidung. Berikutnya, wa amma qasus syarib au haffuhu hatta tabdu asyafah, hatta tabdu asyafatu. Adapun, ya, mencukur kumis atau mengerok kumis sehingga terlihat jelas bibirnya. Falamma fi dzalika minan nadhafati wa taharruzi mimma yakhruju minal anf. Karena dengan membersihkan kumis atau mencukur kumis, ya, ini merupakan kesucian dan juga, ya, menghindari sesuatu yang akan keluar dari hidung, ya, berupa kotoran. Kalau kumis panjang, kotoran keluar dari hidung nyangkut, ya, maka badan kita kotor, tidak bisa keluar total. Ya, sebagaimana tadi kan hidung itu kotor. Ketika kita membersihkan dan mengeluarkan kumis panjang, ya, tidak akan bisa total bersihnya, harus membersihkan kumis lagi. Oleh karena itu termasuk fitrah mendukung bersihnya hidung dan kotorannya tidak nyangkut di badan kita lagi, kumis dicukur. Nah, qala rahimahullah, fa inna sya'ra syarib idza tadalla 'ala syafati, ya, basyara bihi ma yatanawaluhu minal ma'kuli wa mashrubi, min ma'kulin wa mashrubin. Sesungguhnya jikalau kumis itu menjulur panjang dan menutupi bibir, ya, atau menyentuh bibir, ya, kumis itu akan menyentuh segala sesuatu yang akan dimakan dan akan diminum. Ma'atashwihi al-khalqah biwafratihi. Terlebih lagi ditambah ini akan mengganggu, ya, kesempurnaan, ya, bentuk seseorang. Ya, kalau kumis panjang ya kurang gaya yang namanya laki-laki. Ya. Kok bisa? Iya, memang seperti itu. Kalau kumis pendek, laki-laki itu ganteng. Ya. Wa in istahsanahu man la ya'ba'a bihi. Walaupun, ya, kalau orang menganggap baik, ya, sesuatu yang kita perhatikan ini, ya, wa hadza bi khilafil lihyah. Nah, kumis beda dengan janggut. Fa innallaha ja'alaha waqaran lirrajuli wa jamalan lahu. Allah telah menjadikan janggut ini wibawa untuk laki-laki, ya, dan kegantengan untuk laki-laki, Walihada yabqa jamaluhu fi hali kibarihi biwujudi sya'ril lihyah. Oleh karena itu, kegantengan laki-laki tetap ada walaupun sudah tua. Ya, bisa ganteng dengan apa? Tetap adanya janggut. Ya. Wa'tabir dhalika liman ya'sir rasula fayuhliqahu fayuhliqaha. Perhatikanlah ya, terhadap orang-orang yang menyelisihi Rasul. Ya, mereka mencukurnya. Kaifa yabqa wajhahu ya, mashuhan qad dhahabat mahasinuhu. Coba perhatikan bagaimana wajahnya bisa tetap ganteng ya, janggutnya dihilangkan. Qad dhahabat mahasinuhu ya, kegantengannya sudah hilang. Wa khususan waqtul kibar, terkhusus kalau sudah tua. Fayakunu kalmar'ah al-ajuzah, ya, seperti ya, nenek-nenek tua kelihatannya, tapi laki-laki. Ya, idza wasalat ila hadasin, kalau memang sudah sampai kepada umur tua seperti ini, dhahabat mahasinuha, ya, keindahan kegantengannya hilang. Ya, walau kanat fi sabaha min ajmalin nisa, ya, walaupun ya, pada usia mudanya, nah, itu bisa memang termasuk perempuan cantik. Ya, tapi kalau laki-laki, ya, cantik ya jelek. Nah, wahada mahsus. Nah, dan ini realita terjadi, ya enggak? Nah, antum bertemu dengan kakek-kakek, ya, janggutnya dicukur, pakai jaket, kemudian, ya, kepalanya ditutupi, kan seperti nenek-nenek, ya, kirain nenek-nenek, ya, ternyata kakek-kakek, badannya kecil, kan? Ya, ya memang kalau muda itu cantik, ya, tapi ternyata kakek-kakek, ya. Nah, dan ini realita terjadi. Wahada mahsus, kata beliau. Ya, ini terjadi. Walakin al-awaida wa taqlid al-a'ma yujibul istisanul qabih. Akan tetapi perlu diperhatikan ya, gaya dan juga taklid buta itu akan menyebabkan ya, menganggap baik perkara buruk. Ya, hanya sekedar mengikuti gaya, mengikuti tren. Ya, ingin lihat seperti artis fulan yang dipajang di pinggir jalan seperti si fulan, ya, taklid buta seperti itu ya, akan membalikkan fakta, nah, menganggap baik perkara jelek. Wastikbahul hasan, dan menganggap jelek perkara yang baik. Nah, maka sadari bahwa khamsu atau ashrun mila fitrah ini memang benar-benar apa? Fitrah, memang benar-benar fitrah. Nah, berikutnya, wa amma qassul adfar. Berikutnya adapun memotong kuku, wa natful ibti, dan mencabut rambut ketiak, wa ghaslul barajim, dan mencuci lipatan-lipatan tubuh atau sendi-sendi tubuh. Wahia matawil badan, ghusl barajim maksudnya ya, adalah lipatan-lipatan badan. Allati tajtami'u fihal ausakh, yang di sana sangat memungkinkan sekali tersimpan kotoran-kotoran. Ya, kalau kita coba habis kerja, habis main bola misalkan, itu di lipatan-lipatan itu ya, berdaki ya istilahnya, ya, banyak dakinya ya, panjang hitam ya, di jari jemari panjang banyak ya, di sikut ya, di lengan, di lutut belakangnya Nah, maka termasuk fitrah membersihkan itu semuanya. Taib. Falaha minat tandifi wa izalati al-mu'diyati ma la yumkin jahduha ma la yumkin jahduhu. Ya. Maka dalam perkara itu semuanya adalah merupakan kebersihan, ya, dan menghilangkan perkara-perkara yang kotor pada tiga bentuk tadi, ma la yumkin jahduhu, sesuatu yang tidak mungkin dipungkiri lagi, ya, di kuku, ya, di ketiak. Nah, oleh karena itu ad-din al-Islam, agama Islam ini, nah, tidak mengecualikan memotong kuku, ya, satu jari pun, seluruhnya diperintahkan oleh Rasul untuk memotongnya. Nah, tidak menyisakan salah satu jari jemari, jempol, telunjuk, kelingking, dipanjangkan, ya, tidak ada pengecualian. Karena semuanya juga disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, itu adalah tempat-tempat bersarangnya kotoran, tidak ada pengecualian. Sampai ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wasalam dalam riwayat yang sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Rasul alaihi salatu wasalam pernah menjelaskan kepada para sahabat ketika para sahabat ingin menyembelih binatang tapi tidak ada pisau, tidak ada benda tajam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, silahkan dengan apa saja malam yakun sinnan au dufron, ya, selama itu bukan, ya, gigi atau bukan tulang dan bukan kuku, ya. Kata beliau, wasa uhadditsukum an dzalik, aku akan sebutkan kepada kalian, ammasinnu fa'idhamun, adapun gigi tidak boleh dipakai untuk nyembelih karena memang itu adalah tulang. Wa ammad dhufru, adapun kuku, famudi al-habasyah, maka itu pisaunya orang kafir Habasyah. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hindarilah, nah, penggunaan kuku untuk alat sesuatu, ya, dari badan kita. Ya. Kuku digunakan alat, maka hindarilah. Kenapa? Karena, ya, begitulah orang-orang Habasyah dulu. Nah, maka kita diingatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, nah, kuku itu pisaunya, ya, orang-orang Habasyah, orang-orang kafir Habasyah, maka hindari. Rasul tidak mengecualikan dalam Asyrul Milah Fitrah ini, semua kuku dipotong. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wa kadzalika halqul anah, maka begitu pun dengan mencukur rambut kemaluan. Nah, qala rahimahullah, wa ammal istinja wa huwa izalatu al-khariji minas sabilain bima'in aw hajarin. Berikutnya adalah istinja, yaitu menghilangkan atau membersihkan, ya, kotoran dari tempat keluarnya, ya, kotoran dari dua jalan, apakah dengan air atau dengan batu. Fahuwa lazimun wa syartun min syurutit taharah, ini pun merupakan sesuatu keharusan dan termasuk syarat dari syarat-syarat bersuci. Ya, kalau mau berwudu harus cebok dulu kalau setelah buang air. Nah, fa'alimta anna hadhihi al-asya kullaha takmulu taha katakmulu dhahiral insan wa tutahhiruhu wa tunadhifuhu. Maka setelah kamu mengetahui itu semuanya, ya, engkau mengetahui bahwa perkara-perkara tadi, ya, akan menyempurnakan zahir manusia, ya, akan mensucikan manusia, ya, dan akan membersihkan manusia. wa tadfa'u anhu al-asya'a ad-dharrah wal mustaqbahah. Begitupun akan menghindarkan sesuatu yang bermadarat dan sesuatu yang membuat kotor kepada manusia. Ya. Ketika kita bersihkan itu semuanya, ya, maka bau badan sepertinya ya akan berkurang. Bau badan itu akan terminimalisir. Ya. Tayyib. Wan nadhafatu minal iman. Beliau mengingatkan, ya, dan juga kebersihan itu termasuk bagian dari iman. Wal maksud, kata beliau terakhir di sini, maksudnya annal fitrata hiya syamilatun li jami'is syariah. Fitrah, ya, itu mencakup seluruh dalam syariat agama ini. Batinuha wa zahiruha, baik batin dan zahirnya. Ya, kalau dalam hadis ini disebutkan zahirnya. Nah, ya. Tapi ingat, maksudnya syariat Islam ini, ya, adalah membersihkan seluruh perkaranya, baik yang batin atau zahirnya. Lihat kata beliau, li annaha, ya, nafil batin min akhlaqir radilah. Dikarenakan, nah, tidak ada kebersihan batin itu termasuk akhlak yang jelek. Wa tahallihi bi akhlaqil jamilah allati tarji'u ila aqaidil iman wat tauhid. Dan berhias dengan akhlak-akhlak yang zahir, ya, itu kembalinya adalah kembali kepada kesempurnaan iman dan tauhid seseorang. Wal ikhlas lillah wal inabah ilaih, ikhlas kepada Allah dan kembali kepada Allah. Ya. Watan fi zahir min ajnas wal ausaf wa asbabiha. Ya. Tutahhiruhu at-taharah al-hissiyah wa at-taharah al-ma'nawiyah. Dan seseorang, ya, berusaha untuk bersuci dari, ya, najis-najis, kotoran-kotoran dan sebab-sebabnya, itu, ya, akan mensucikan dia secara hissi, juga secara maknawi. Nah, walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan itu bagian dari iman. Nah, karena kebersihan badan itu mencerminkan bahwa tauhid dan keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jal sempurna. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita, ya, sisa-sisakan dari apa yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ini. Asyurun minal fitrah. Nah, jangan pernah kita sisakan. Taib. Kuku kita sisakan sebagian jarinya. Kumis kita biarkan dulu sampai panjang, ya, agar terlihat gaya. Nah, sebenarnya itu terbalik, ya. Nah, perkara yang dianggap baik tapi sebenarnya jelek. Nah, jadi segala hal yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadis ini, nah, ketika kita melakukannya, maka itulah, ya, sebagai bentuk kita menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal dan ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jal. Wa qala ta'ala, begitupun Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Nah, bersuci tadi dua bentuk, ya. Nah, bisa bersuci dari kotoran-kotoran hati atau kotoran-kotoran jasad. Fasyari'atu kulluha toharotun. Ya. wa zakaun wa tanmiyatun wa takmilun. Maka syariat Islam ini seluruhnya adalah kesucian, seluruhnya adalah kebersihan, seluruhnya adalah menghidupkan dan menyempurnakan hamba. Ya. Wa hatha ala ma'alil umur. Tentunya syariat ini mendorong hamba-hambanya, ya, mendorong pemeluknya untuk melakukan, ya, perkara-perkara yang mulia. Wa naha an safsafiha, wallahu a'lam. Wa naha an safsafiha. Dan syariat ini melarang terhadap sesuatu yang berlawanan darinya. Wallahu a'lam. Nah, selesai. Nah, jadi penjelasan dari beliau rahimahullahu taala yang terpenting 10 tadi itu adalah, ya, termasuk akhlak-akhlak yang baik yang tentunya itu akan menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan ketauhidan kita. Nah, dan tadi diingat apa yang beliau sebutkan, ya, al-awa'ida wa taqlida al-a'ma yujibul ihtisanul qabih. Ya. Sekedar hanya ingin mengikuti orang, hanya ingin mengikuti tren, ya, mengikuti tren buta seperti itu akan membalikkan sesuatu yang jelek dianggap baik atau sesuatu yang baik dianggap jelek. Oleh karena itu khamsun minal fitrah ini benar-benar fitrah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallallahu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ini semuanya tanpa ada perasaan, ya, sedikit pun dari anggapan jelek dari yang telah disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, mengecualikan salah satunya atau menghindari salah satunya. Taib, nasallallahu salama wal afiyah. Wassallallahu alaihi bina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.